Di setiap lemahku tak pernah terbayangkan diriku tanpa dirimu, oh temanku, sahabat sejatiku. Walau jarak pisahkan kita, tapi hati kita tetap satu.